Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, waktu luang dan yang lebih dari itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah-langkah kita untuk menuju pada perkara-perkara yang baik, pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berharap ketika kita duduk di masjid yang mubarak ini insyaallah adalah sebagai tanda Allah Azza wa Jal menginginkan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuknya kepada kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "May yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal untuk diberikan hidayah, untuk diberikan petunjuk, maka Allah Azza wa Jal akan menjadikan dia dadanya itu lapang untuk menerima Islam, untuk mengamalkan Islam, Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal untuk disesatkan, maka Allah Azza wa Jal akan menjadikan dadanya itu sempit, sesak, seolah-olah dia itu naik ketinggian, tidak mampu untuk bernafas. Sehingga dengan duduknya kita di tempat ini, kita harapkan menjadi tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Dan jangan sampai kita menjadi di antara orang-orang yang Allah ancam akan disesatkan disebabkan karena kurangnya kita, disebabkan karena tidak ingin untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah agama yang satu-satunya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada agama selain Islam yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang menjadi penyempurna dari agama-agama sebelum Islam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla hanyalah Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan lagi, "Wa may yabtagh ghayra al-islami diinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain dari Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla darinya, dan dia nanti di akhirah termasuk di antara orang-orang yang merugi. Inilah adalah Islam. Dan insyaallah ini merupakan perkara yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Mereka mengetahui bahwasannya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Islam. Kaum muslimin yang mereka masih suci fitrahnya. Adapun sebagian pihak yang sudah ternodai kesucian fitrahnya, disebabkan karena ada tujuan-tujuan tertentu, apakah tujuan duniawi, dunia harta, ataukah tujuan syuhrah, ketenaran, popularitas, atau tujuan-tujuan yang lainnya, mereka berani mengeluarkan ucapan-ucapan, mengeluarkan kalimat-kalimat yang secara mendasar dari hatinya dia itu akan bertentangan. Ketika dasar hati seorang muslim meyakini bahwasannya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam, karena fitrahnya sudah dicampuri oleh tujuan-tujuan dunia tadi, sehingga dia dapat mengeluarkan ucapan-ucapan bahwasannya agama itu yang benar bukan hanya Islam. Dan ucapan-ucapan yang lain yang tujuannya adalah agar dia itu dikenal dengan kalimat-kalimat, dengan ucap-ucapan yang nyeleneh itu. Sehingga dengan tujuan kalimat-kalimat yang nyeleneh tersebut, akhirnya pun mata-mata kamera menuju kepada dirinya. Orang-orang pun banyak berbincang-bincang atau membicarakan tentang dia, sehingga menjadi terkenal. Dengan sebab ucapan-ucapan yang nyeleneh tersebut pun tidak sedikit dia mendapatkan keuntungan dari kalimat-kalimat tersebut. Padahal kalau kita pikirkan, mungkin ucapan yang dia ucapkan ini jelas bertentangan dengan keyakinan kaum muslimin. Bahkan lebih dari itu, ucapan yang dia ucapkan ini bisa menggugurkan Islam yang ada pada dirinya. Maka ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan gambaran untuk kita bahwasanya hati manusia itu memang menjadi incaran para iblis. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hati-hati manusia itu dhaifah, lemah. Adapun syubhat, pemikiran-pemikiran yang rancu, demikian pula syahwat, kecondongan-kecondongan terhadap duniawi, itu sifatnya menyambar. Sehingga di mana saat hati kita itu lemah, lalu kemudian tidak memiliki benteng, tidak memiliki tameng, maka disitulah kesempatan syubhat dan syahwat bisa menyambar dan menghancurkan hatinya. Dan itu menyeluruh sifatnya, bukan hanya pada pihak-pihak tertentu, namun seluruhnya. Apakah itu dari kalangan orang yang kaya ataupun orang miskin, yang punya jabatan atau tidak memiliki jabatan, apakah dari kalangan pelajar atau dari kalangan para guru, para syekh sekalipun, masih tersifati dengan sifat al-qalb dhaif, tersifati dengan sifat yang memiliki hati yang lemah. Sehingga apabila kondisinya demikian, maka tentulah bagi kita untuk berupaya memperkuat tameng hati kita yang lemah ini, agar kemudian diharapkan ketika hati kita yang lemah ini hendak disambar oleh syubhat dan syahwat, kita masih terlindungi dengan tameng yang telah kita bangun dengan kokoh tadi, dengan cara kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan doa-doa yang lainnya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batil batil warzuqna ijtinabah. Ataupun doa-doa yang lainnya, permohonan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang utama. Kemudian yang kedua, mencari teman-teman yang baik, agar kemudian teman yang baik tersebut dapat mengoreksi kesalahan-kesalahan kita, dapat menegur ketergelinciran kita, dapat mengingatkan apabila kita lupa akan sesuatu. Nah, dan itu inti dari tujuan mencari teman. Bukanlah mencari teman-teman yang, bukanlah teman itu yang sifatnya itu membiarkan kita pada saat kita terjatuh dalam ketergelinciran. Namun sebaliknya, tujuan kita mencari teman adalah agar teman itu dapat mengingatkan kita ketika kita terjatuh dalam ketergelinciran. Kemudian dengan memperbanyak amalan soleh, dan yang utama adalah menghadiri majelis ilmu. Nah, kita mengingat adanya keluhan sebahagian sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia mengklaim dirinya itu sebagai seorang yang munafik. Kalau tidak salah sahabat yang bernama siapa? Hanzalah ya, radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan sungguh Hanzalah telah munafik. Bertemu dengan salah seorang sahabat yang lainnya, kalau tidak salah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala atau yang lainnya. Mengapa ente mengatakan demikian? Ini ucapan yang sangat berbahaya. Apa dasar anda kemudian anda mengklaim diri anda sendiri sebagai seorang munafik? Maka sahabat ini mengatakan, ketika kita duduk bermajelis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman kita itu naik tinggi. Namun ketika kita selesai bermajelis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali berkumpul dengan keluarga, kembali berkumpul dengan anak, dengan istri, maka iman itu menurun. Sehingga inilah yang menyebabkan sahabat ini mengira dirinya itu sebagai seorang munafik. Ternyata itu pun yang dirasakan oleh sahabat yang lainnya. Akhirnya mereka berdua pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan curhat dengan kondisi yang mereka rasakan seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sa'atan. Memang ada waktu-waktunya. Iman itu memang kadang naik, kadang turun. Namun yang menjadi pelajaran bagi kita adalah tatkala mereka hadir bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman mereka itu naik. Menunjukkan bahwasannya untuk menjaga iman kita agar iman ini terus naik dan terus terjaga, maka sebanyak mungkin bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu. Semangat serius dalam menghadiri majelis ilmu agar iman kita itu naik. Dan pelajaran berikutnya, tatkala sahabat ini pergi selesai bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali dengan keluarga, anak istrinya, imannya turun. Lantas bagaimana keadaannya dengan orang yang memang kesehariannya disibukkan dengan dunia, di samping itu jarang atau mungkin bahkan tidak pernah menghadiri majelis ilmu, padahal suara taklim didengar, dia mampu untuk mendatanginya, bahkan suara taklim pun bisa bergetar saking dekatnya dengan rumahnya, pun tidak datang ke dalam majelis ilmu. Bagaimana kondisinya orang seperti ini? Nah, memang iman itu naik, iman itu turun, ada waktu-waktunya. Namun pada saat seseorang tidak menghadiri majelis ilmu, itu bisa turun. Di samping itu ditambah lagi dengan kesibukannya dia terhadap dunia. Ini gambarannya kira-kira gimana, ikhwan? Terancam enggak? Terancam. Meskipun dia berjenggot, meskipun dia berkopiah, meskipun dia berjubah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi ke awal. Tatkala kita duduk di tempat yang mubarak, insyaallah, maka kita berharap agar semua itu sebagai tanda bahwasanya Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita berbanyak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan hati kita istiqomah di atas apa yang kita amalkan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Umdatul Ahkam yang mungkin sempat vakum ikhwan ya beberapa bulan. Nah, insyaallah untuk malam hari ini dan seterusnya kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa memahami dari kajian yang dijelaskan oleh para ulama. Baik. Dan kalau tidak salah pembahasan terakhir kita, kita masuk pada bab al-mas'u 'alal khuffain. Kita masuk pada bab yang terkait dengan mengusap di atas sepatu. Wallahu a'lam apakah kita sudah masuk atau baru masuk. Namun kita ulang saja ya dari bab ini. Dan insyaallah kita akan baca hadisnya. Nah, berhubung di sini pada bab mengusap di atas sepatu, di sini ditulis oleh pengarang kitab, dimasukkan oleh pengarang kitab hanya dua hadis. Nah, insyaallah kedua hadis tersebut kita akan baca sekaligus malam hari ini, kemudian setelah itu kita jelaskan dan kita akan menyebutkan sedikit terperinci terkait dengan hukum mengusap di atas sepatu. Baik, kita baca. Berkata al-muallif al-imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi al-Dimasqi rahimahullah ta'ala, anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qal, كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, عن حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضع ومسح على خفيه. متفق عليه. Baik, kita terjemahkan untuk hadis yang pertama dari bab ini. Dari Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di suatu perjalanan. Di suatu perjalanan ketika mereka istirahat hendak mengerjakan salat dan Rasulullah hendak berwudu, fa ahwaitu li anzi'a khuffai. Maka aku ketika Rasulullah hendak berwudu, maka aku menjulurkan kedua tanganku untuk melepas kedua sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau hendak berwudu, pada saat itu Rasulullah memakai sepatu. Jadi ketika hendak berwudu, pikiran Mughirah bin Syu'bah, beliau akan membasuh kedua kakinya. Maka sebagai menghargai dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mughirah bin Syu'bah pun hendak membantu Nabi dengan melepaskan kedua sepatunya. Ketika Al-Mughirah bin Syu'bah menjulurkan kedua tangannya untuk melepaskan kedua sepatu Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'uma, biarkan. Jangan kamu lepas kedua sepatuku." Yani Rasulullah melarang Mughirah bin Syu'bah jangan melepas kedua sepatunya. "Fa inni adkhaltuhuma qahiratain." Karena aku tadi memasukkan kedua kakiku ke sepatu ini dalam keadaan suci dari hadas. Famasaha alaihima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, beliau pun mengusap di atas kedua sepatunya. Nah, nanti kita akan jelaskan mulai dari syaratnya, kemudian batas waktunya, kaifiyah tata caranya, fa insyaallah nanti kita akan jelaskan sedikit terperinci dalam permasalahan ini. Baik, adapun terjemahan hadis yang kedua yaitu dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dahulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu perjalanan safar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Nah, ini kencing. Wa tawaddu'a, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa masaha 'ala khuffaihi. Nah, pada saat Rasulullah berwudu, beliau hanya mengusap di atas kedua sepatunya. Adapun hadis yang kedua ini adalah ringkasan dari suatu beberapa perkara yang diringkas oleh pengarang kitab yang tidak disebutkan, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, mengadakan perjalanan safar bersama sahabatnya, termasuk adalah Hudzaifah ibn al-Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati suatu perkampungan, maka Rasulullah beranjak, yakni memisah, fa'ata dan mendatangi Subathah. Subathah ini tempat sampah. Fa'ata Subathah qaumin fabala qa'iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi tempat sampah itu di suatu kampung, lalu beliau buang air kecil dalam keadaan berdiri. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah buang air kecil, maka Rasulullah berwudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an mendekat bersama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berwudu. Ah, yang menjadi problem tentang apa yang kita sebutkan tadi secara makna dengan lafaz yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani rahimallahu taala, ini sedikit berbeda. Dari apa yang kita sebutkan tadi, ini berdasarkan makna dari riwayat Al-Imam Bukhari rahimallahu taala, namun tidak disebutkan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas sepatu. Nah, tidak disebutkan di situ bahwasanya Rasulullah itu mengusap di atas sepatu. Sehingga bisa jadi riwayat yang disebutkan oleh, yang dinukil oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala di sini adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Adapun Al-Imam Bukhari, beliau tidak meriwayatkan. Oleh sebab itu, hadis ini sebenarnya tidak cocok untuk dimasukkan ke dalam kitab Umdatul Ahkam. Kenapa? Karena kitab Umdatul Ahkam ini adalah kitab yang disusun oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ternyata hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Makanya sebagian penta'alik kitab, mereka mengkritik hadis ini sebenarnya tidak pas dimasukkan dalam kitab Umdatul Ahkam. Meskipun hadisnya memang sahih, namun tidak memenuhi syarat dari hadis yang dimasukkan ke dalam Umdatul Ahkam yang semestinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah. Adapun secara makna, maka hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang pertama tadi yang menjelaskan tentang disyariatkannya mengusap di atas sepatu. Baik, ini dari makna dua hadis yang kita baca. Masyaallah ikhwah barakallahu fikum. Tentang mengusap di atas sepatu, ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama tentang diperbolehkannya. Bahkan sebagian para ulama menukil, menyebutkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang disyariatkannya mengusap di atas sepatu adalah hadis-hadis yang telah mencapai tingkatan mutawatir. Hadis-hadis yang mencapai tingkatan mutawatir. Meskipun para ulama mereka berbeda-beda, berapa syaratnya gini-gini tentang hadis itu dikatakan mutawatir. Di antara mereka menyebutkan minimal mutawatir itu diriwayatkan oleh 30 hadis. Jadi kalau mungkin 10, 15 atau mungkin 20 belum sampai tingkatan mutawatir. Nah ini hadis sudah mencapai tingkatan mutawatir. Kenapa? Karena saking banyaknya hadis yang menyebutkan kisah Rasulullah SAW mengusap di atas kedua sepatunya. Nah, sehingga tidak diragukan lagi bahwasannya mengusap di atas sepatu merupakan amalan yang disyariatkan. Oleh karena itu para ulama mereka ijma' sepakat. Sebagian mereka menukil yang menyelisihi itu riwayat dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Namun hal kritikan ini yakni apa? Prasangka ini diluruskan dan dibantah oleh banyak dari pengikut-pengikut mazhab Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Justru yang ada adalah Al-Imam Malik rahimahullahu taala beliau berpendapat bahwasannya mengusap di atas kedua sepatu adalah amalan yang diperbolehkan. Adapun kelompok yang mereka mengingkari disyariatkannya dan diperbolehkannya mengusap di atas kedua sepatu adalah kelompok Syiah Rafidah. Kelompok Syiah Rafidah. Mereka mengingkari bahwasannya mengusap di atas sepatu adalah amalan yang sudah dihapus hukumnya. Dihapus hukumnya. Namun mereka tidak meneliti hadis-hadis yang sekian banyak kapan datangnya dan kapan turun, kapan terjadiannya. Di antara hadis yang menunjukkan bahwasannya amalan syariat, yakni disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu, bahkan hukumnya ini tidak dihapus, adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebelumnya orang Syiah Rafidah mereka berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq famsahu biru'usikum." Kalau dalam Al-Qur'an kita bunyinya famsahu biru'usikum wa arjulakum, wa arjula pakai fathah di nasab karena dia ma'tuf dari maf'ulun bih yang sebelumnya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Adapun dalam qiraah lain dengan bacaan famsahu biru'usikum wa arjulikum dengan kasrah. Sehingga ini mereka menganggap ayat ini sebagai nasikhah, penghapus hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengusap di atas kedua sepatu. Padahal sekian banyak hadis-hadis yang kejadiannya itu setelah turunnya ayat ini. Kalau ayat ini yang mereka digunakan oleh orang Syiah Rafidah sebagai ayat penghapus hukum diperbolehkannya mengusap di atas kedua sepatu, itu mestinya berarti ayatnya yang kebelakang. Tidak ada lagi apakah itu ayat atau hadis yang menjelaskan tentang mengusap di atas sepatu. Kenapa? Karena sudah dihapus dengan ayat. Ternyata banyak hadis-hadis yang kejadiannya itu apabila ditinjau secara sejarah sirah, kejadiannya itu setelah turunnya ayat ini. Bagaimana dikatakan mau dihapus? Ya kan? Bagaimana dikatakan dihapus? Nah, contohnya seandainya ayat ini turunnya tanggal 10 seandainya, 10 Syaban seandainya, Kalau seandainya setelah 10 Syaban ini tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menjelaskan tentang mengusap di atas kedua sepatu, ah bolehlah. Berarti ayat ini terakhir memang menghapus. Ternyata setelah tanggal 10 Syaban, apakah tanggal 11, 12 atau mungkin bahkan tahun setelahnya, setelahnya itu banyak hadis yang menjelaskan tentang mengusap di atas kedua sepatu. Maka bagaimana mungkin dikatakan bahwasanya mengusap di atas kedua sepatu itu dihapus hukumnya? Seperti Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Maka ini yang menjadikan mereka itu kaget, heran. Ternyata banyak hadis yang menjelaskan tentang mengusap di atas kedua sepatu, ternyata hadis tersebut kejadian itu setelah turunnya ayat tadi. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Oleh sebab itu, para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasanya madhab Syiah Rafidah ini adalah madhab yang lemah, yang tidak berdasarkan tentang sunnah, tidak bersandarkan dengan dalil. Justru sebaliknya yang ada adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengusap di atas kedua sepatu adalah hadis-hadis yang mutawatir. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala lebih dari, beliau menyebutkan lebih dari 30 sahabat. Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau menyebutkan telah ada 70 lebih yang meriwayatkan hadis, semua menyebutkan tentang mengusap di atas kedua sepatu. Maka ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwasannya mengusap di atas kedua sepatu merupakan amalan yang disyariatkan. Sebelum kita menyebutkan perincian hadis atau perincian terkait dengan permasalahan mengusap di atas kedua sepatu, mungkin kita akan sebutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis yang kita baca tadi. Yang pertama adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah rasa cinta para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari rasa cinta yang mereka berikan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa mereka untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menjadikan mereka berkeinginan untuk selalu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang mungkin jarang dilakukan oleh manusia yang lainnya. Seperti Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berwudu, maka beliau berusaha membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melepas kedua sepatunya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menghendaki untuk melepas kedua sepatunya tanpa bantuan Mughirah bin Syu'bah, beliau mampu. Dalam artian meskipun Al-Mughirah bin Syu'bah tidak membantu Rasulullah untuk melepas kedua sepatunya, Rasulullah mampu untuk membuka sendiri. Namun karena didasari menghormati dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau yakni menawarkan diri untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam hal membuka kedua sepatu. Dari sinilah para ulama mereka menyebutkan dianjurkannya membantu seseorang meskipun dalam perkara-perkara yang sifatnya kecil menurut pandangan kita. Meskipun itu hanya sekedar mengangkatkan kayu kecil yang jatuh dari kendaraan seseorang, seandainya seseorang mungkin lagi membawa kayu, kemudian kayunya kecil jatuh, kita ambilkan. Ya, ini ringan menurut pandangan kita, sepele ya kan? Namun hal tersebut dianjurkan untuk dilakukan sebagai bentuk sedekah kita, sebagai bentuk silaturahmi kita, sebagai bentuk pendekatan diri kita dari sisi sosial, ya kan, lebih akrab, dari sisi menimbulkan kasih sayang, dan banyak hikmah yang lain, meskipun hanya sekedar mengambilkan papan yang jatuh dari kendaraan saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa tu'inu rajula mata'ahu ala dabatihi sadaqah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Engkau membantu saudaramu mengangkat perlengkapan dia untuk dinaikkan ke tunggangan dia, kendaraan dia, itu merupakan sedekah. Sedekah. Ketika seseorang tuh melihat seseorang mungkin ngarit rumput ya kan, untuk pakan hewan ternaknya, apakah itu sapi atau kambing. Nah, dia sudah ikat, dia ini jagang standarkan motornya. Mas antum lewat, antum berhenti, bantu dia mengangkat. Masyal itu sedekah. Sehingga tidak perlu antum sedekah itu harus berbentuk uang, berbentuk yakni sifatnya rupiah lah. Perbuatan baik yang kita berikan untuk saudara kita itu merupakan sedekah. Merupakan sedekah. Nah, dalam hal ini juga, kalau mungkin kita lihat berdasarkan sighat yang ada pada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mughirah bin Syu'bah membantu Rasulullah sebagai bentuk memuliakan dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kemudian kita terbatas hanya kepada orang-orang yang posisinya itu di atas kita. Nah, ustadz kita, kiai kita, guru kita lah. Meskipun itu kepada orang-orang yang setara derajatnya dengan kita, atau mungkin bahkan di bawah kita. Nah, atau mungkin di bawah kita. Senior melakukan kebaikan yang sepele kepada juniornya. Dan seterusnya atau sebaliknya. Ini perkara yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara global, kullu ma'rufin sadaqah. Segala bentuk perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan kebaikan. Nah, merupakan kebaikan. Hanya saja terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini memiliki sesuatu yang spesial tentunya. Memiliki sesuatu yang spesial, di samping itu mengharapkan berkah, ya kan? Dari amalan-amalan mereka, kebaikan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak kisah ya. Mungkin beberapa kali kita jelas telah kita sebutkan, seperti paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa paman Rasulullah? Ah, yang kemudian masuk neraka juga. Ah, siapa? Ah, yang mati dalam keadaan musyrik. Siapa? Abdul Muthalib. Wah, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah. Siapa? Abu Talib. Masmuk. Siapa namanya? Hah? Siapa namamu? Antum namanya siapa? Ukasha. Wah, ini wisalah Bapak Raja. Nah, Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum baca sejarah, masya Allah ya kan, bagaimana pengorbanan Abu Talib, bagaimana besarnya jasa Abu Talib yang telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau mati di atas kekufuran, meskipun beliau mati di atas kekufuran, namun dari apa yang beliau berikan dari jasa yang besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam, beliau mendapatkan apa? Kebaikan, manfaat. Yaitu apa? Mendapatkan syafaat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Diringankan siksaannya di dalam api neraka. Kalau seandainya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah, Abu Thalib meskipun jasanya besar terhadap Islam dan Nabi Muhammad, beliau tempatnya itu tidak lain kecuali di bawah kerak api neraka. Yang paling bawah. Karena sepanjang hidupnya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan keberadaan Abu Thalib pun Rasulullah aman, tidak ada yang berani mengganggu, sehingga itu menjadi kesempatan Rasulullah berdakwah dengan bebas, mudah, sehingga Islam pun banyak dipeluk oleh masyarakat pada saat itu, sehingga beliau mendapatkan manfaat meskipun mati dalam keadaan musyrik. Berkah dari membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kisah siapa ya? Anaknya seorang Yahudi, ya kan? Nah, masih kecil. Masih kecil, belum sampai baligh. Anak kecil ini akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya Yahudi, kedua orang tuanya. Nah, dan dia akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah butuh apa, anak ini bantu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu, anak ini yang ambilkan air wudunya. Padahal orang kedua orang tuanya Yahudi. Nah, ini membantu yang sifatnya itu bukan membantu dalam dakwah atau apa ya. Membantu dalam sesuatu yang sifatnya keseharian. Nah, suatu saat anak ini pun sakit. Yang dengan sakit itu anak ini meninggal. Nah, ketika anak ini sekarat dalam keadaan sakit parah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang sayang juga terhadap anak tersebut, ketika dia sekarat didatangi oleh Rasulullah, dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah mendapati kedua orang tuanya itu di sisi anak tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang terhadap anak tersebut, dan lebih sayang, kasihan lagi ketika anak tersebut meninggal dalam keadaan beragama Yahudi, beragama kafir, lebih sayang lagi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberanikan diri untuk mengajak kepada anak tersebut masuk ke dalam Islam. Rasulullah mengatakan, ya ghulam, qul la ilaha illallah. Wahai anak kecil, ucapkan la ilaha illallah. Anak kecilnya bingung. Nah, apakah dia mesti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah sementara kedua orang tuanya seorang Yahudi? Nah, dia noleh kepada Rasulullah, dia noleh kepada orang tuanya. Nah, bayangkan, Yahudi, agama yang paling membenci agama Islam. Agama yang paling tidak suka terhadap agama Islam. Kalau kita pikir secara nalar, logika akal kita, tidak mungkin kedua orang tuanya ini membiarkan anaknya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun perhatikan berkah dari membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang sifatnya tidak mungkin atau mungkin bisa dikata mustahil, itu akan menjadi nyata, menjadi nyata dan terjadi. Nah, ketika anak tersebut ditalqin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah, kemudian anak tersebut bingung antara memilih untuk mengikuti Nabi atau mengikuti agama kedua orang tuanya, dibuka hati kedua orang tuanya. Nah, dan mengatakan kepada anaknya, ati Abul Qasim, ikuti saja ucapannya Abul Qasim, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung seketika anak tersebut mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu langsung meninggal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dan mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membebaskan anak tersebut dari siksaan api neraka. Nah, sesuatu yang bisa dikata mustahil akan menjadi nyata tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, dan itu berkah dari mereka membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan secara tidak langsung itu pun ikut serta di dalam membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah apa yang kita luangkan dari pikiran kita, dari ucapan kita, tenaga kita, apa yang kita miliki dari mungkin dunia kita yang kita kerahkan, yang kita keluarkan untuk membantu dalam menyebarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah itu akan mendatangkan berkah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Insyaallah kita cukupkan sampai sini pertemuan kita malam hari ini. Fa insyaallah untuk perincian terkait dengan mengusap di atas kedua sepatu kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.